الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أحبتي في الله معشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. الحمد لله telah kita selesai dari surat Al-Mudathir. Nah, sekarang kita melanjutkan ke surat yang baru, yaitu surat Al-Muzzammil. Ya, seperti biasa saya baca, kemudian antum ikuti. Setelah itu kita sebutkan beberapa hukum yang ada dalam surat ini. Ya, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل. قم الليل إلا قليلا. قم الليل إلا قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا. نصفه أو انقص منه قليلا. نعم. هو dipanjangkan empat harokat. Namanya mad silah tawilah. Mad silah tawilah. Setelah hadomir ada mad, setelah itu hamzah. Ini namanya mad silah tawilah. نصفه أو انقص منه قليلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. Dipantulkan. Inna nashi'atan layli hiya ashaddu waqa'an wa aqwa muqila. Inna nashi'atan layli hiya ashaddu وطأً وأقوم قيلا. إن لك في النهار سبحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. نعم. Di atas huruf waw ada bulatan kecil. Ini waw dianggap tidak ada. Waw dianggap tidak ada. Nah, dan apabila kita menemukan di salah satu ayat ada waw, tidak ada bulatan, berarti waw dianggap. Nah, wawnya dianggap. Ini ada dalam surat Al-Isra dan yang lainnya. Nah, ini adapun dalam surat ini wawnya dianggap tidak ada. Nah, karena ada bulatan kecil. Kita ulang. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. نعم. Huruf H jangan terlalu ke bawah. H ini terlalu ke bawah. Tapi H. Nah, yang getar itu lehernya saja, bukan dada. Ini kan dadanya yang getar. Jadi pengucapan huruf itu sampai di sini saja, pangkal tenggorokan, tidak sampai ke bawah. Nah, ulang lagi. Ha, coba. Ha. Ha. Ha. Bah. Ha. Ya. Ulang lagi. Nah. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وجحيما. Nah, inna ditahan karena gunna. Inna. Setelah itu langsung ke huruf lam, cepat huruf lam dengan kecepatan tanpa amat. Nah, innala bukan inna tapi inna ladaina ila akhirih. Inna ladaina ankala wa jahima. Inna ladaina ankala wa jahima. Wa ta'ama dha ghussatin wa adaban alima. وطعاما وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا نعم تنوين setelahnya huruf waw ini diidghamkan digunnahkan akhzau dimasukkan ke dalam hidung akhzau jadi hidungnya bergetar kita ulang lagi fa'afa fir'aunur rasul fa'akadnahu akhzau wabila فكيف تتكون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا كفر رسكن sebelumnya fathah dibaca dengan tafkhim tebal كفر kalau kafar ini tipis yang benar tebal fa kaifa tattaquna in kafartum yawman yaj'alul wildana shiba السماء منفطر به كان وعده مفعولا طيب السماء ini di hamzah wasal dibaca fathah. Nah, hamzah wasal yaitu di atas alif ada sad kecil dibaca fathah. Nah, dari mana kita tahu? Karena hamzah wasal masuk pada huruf syamsiyah. Nah, kalau hamzah wasal tersebut masuk pada huruf syamsiyah atau huruf qamariyah, hamzah wasal dibaca fathah. Nah, kemarin telah kita sebutkan hamzah wasol masuk pada fi'il dibaca dengan kasrah. Nah, nanti ada kaidah-kaidahnya. Hamzah wasol masuk pada fi'il berarti dilihat huruf ketiga. Kalau huruf ketiganya berharokat fathah atau kasrah, hamzah wasal dibaca kasrah. Kalau huruf ketiganya berharokat dhamma, hamzah wasal dibaca dhamma. Nah, seperti uqtulu yusufa, uqtu, karena hamzah wasal huruf ketiganya dhamma, hamzah wasal dibaca dhamma. Nah, dalam Al-Quran tidak ada harokatnya. Baik. Ah, ini kita pada ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18, hamzah wasal masuk pada huruf syamsiah. Nah, huruf qamariyah juga sama. Nah, huruf syamsiah itu adalah hamzah wasal langsung diidghamkan, dileburkan ke dalam huruf ketiganya. Nah, antum lihat as-sa bukan al-sa. Lamnya tidak terbaca. Ini huruf syamsiah. Kita ulang lagi. As-sama'u munfatirun bih. Kana wa'duhu maf'ula. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه إن نعم آيات ini agak sulit ya. Nah, kita ulang lagi. Huruf dal dikolok-kolokkan, kemudian wanisfah wawnya dianggap tidak ada kalau kita wakafkan di sini. Baik. Inna rabbaka ya'lamu annaka takumu adana min thulutai layli wa nisfah. وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض lagi. Nah, agak susah ya. Alima an sayakunu minkum المرضى وآخرون يضربون في الأرض dari dot jangan dipantulkan. Yadribuna fil ard. Yadribuna fil ard. Yabtaguna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ jangan dipantulkan. يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم Assalamualaikum. Kita mulai dari kanan. Kita bagi tiga kelompok. Kelompok pertama, nah, ambil sana. Ini kelompok. Nah, kelompok kedua, kelompok ketiga. Nah, ya. Kelompok yang pertama, silakan. Bismillah. Dari ayat pertama sampai ayat yang ke 9 ya. Yang ke 9. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Muzzammil. Dengan Muzzammil ini kurang tepat. Ya ayyuhal Muzzammil. Ya. Ya Lidah diangkat, pangkal lidah. Jadi semua lidah bisa diangkat sedikit. Nisfahu ayo ayo. Jadi bunyinya tafhim. Nun sukun setelahnya huruf qaf dibaca dengan tafhim tebal. Ikhfa tebal. Nisfahu ayo qus minhu qalila. Ya. Pengucapan huruf qaf ini pangkal lidah dengan langit-langit. Pangkal lidah kita diangkat ke atas ke langit-langit. Oh, bukan. Oh, ini terlalu ke bawah. Susah dan kurang tepat. Oh, ini misalnya al qal ini kurang tepat. Yang benar qa biasa. Qa. Baqa. Naam. Inna sanulqi fi bukan ul tapi fi. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Ya, terus tadi. Inna asyaddu langsung cepat ke huruf waw. Asyaddu wata. Jangan ditahan asyaddu. Ini kurang tepat. Asyaddu wata awwa aqwa muqila. Ya, innana. Wata awwa. Dibandulkan kol-kola waqa'au wa aqwa muqila. Ya, sabahau juga tebal. Inna laka bin nahari sabahau. Tanwin setelahnya huruf huruf fa. Alif tidak dianggap. Sabaha alif lagi berdiri, ada berdiri ini tidak dianggap. Tatkala tanwin di tanwin setelahnya huruf fa. Sabaha bukan sabaha tapi sabaha tawila. Ulang lagi. Rabbul Mashriq wal Maghrib la. Nah, tatkala kita sedang mengucapkan la, itu mata kita sudah melihat ayat setelahnya. Nah, sehingga tidak terjadi kekeliruan. Rabbul Mashriq wal Maghrib la ilaha illa huwa fattaqib. Huwa wajan ditahan langsung. Illa huwa fattakhidhu wakila. Ya, sekali lagi. Ya, Masya Allah. Tidak apa-apa. Kelompok kedua dari ayat 10 sampai ayat yang ke 16 ya. 16. Ya, tafadhal. وجحيما إن لدينا أنكالا وجحيما kasra dibaca tipis. Fa'asa fir'aunur rasul fa'akadnahu akhzan wabila. Ya. Ya, kelompok ketiga ayat 17 sampai terakhir. أعوذ بالله inna rabbaka dipantulkan. Faqara'u ma tayassara minal Qur'an. Yeah. dipantulkan. Kemudian nun dan ha, karena ha disukun, nunnya disukun, maka datangkan sifat keduanya. Nah, ha-nya ditampakkan sifatnya, nunnya juga ditampakkan. Faqara'u ma tayassara min. Ya. Ya, memang ayat-ayat yang panjang memang agak sulit. Nah, agak sulit, namun tidak mengapa. Kita baca supaya lisan kita bisa lunak dengan huruf-huruf tersebut. Kemudian pada ayat faqara'u ma tayassara minhu wa aqi, boleh dilanjut. Jika nafasnya panjang cukup, ini tidak mengapa antum baca terus sampai wakaf di tempat-tempat yang disebutkan oleh para ulama, boleh. Nah, itu lebih afdol tentunya. Namun jika nafasnya enggak kuat, maka wakaf di tempat yang tidak merusak makna ayat tersebut. Baik, ada lagi yang lain sebelum kita tutup? Nah, kalau tidak ada, kita cukupkannya. Ya, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.